Ikhwat al-Islam, kami hadirkan ke ruang Anda untuk selanjutnya program kajian ilmiah kita di setiap Jumat pagi pukul 9.51 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan simak dan ikuti untuk berikutnya untian mutiara nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafirullah Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk kita simak dan ikuti materi beliau dari Marhaban Ya Ramadan. Selamat mendengarkan, dan kajian ini kami persembahkan ke ruang dengar Anda dengan satu harapan semoga bermanfaat dan menjadi bekal bagi kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa masuk dan beribadah di bulan yang penuh berkah di beberapa hari menjelang. Selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayuha al-ikhwatu al-mustami'un al-kiram, نحن في هذه الأيام نستقبل ضيفا عظيما وافدا كريما يتشوف المسلمون في أقطار الدنيا إلى مجيئه ويشتاقون لقدومه، ألا وهو شهر رمضان المبارك، ذلكم الوافد العظيم الذي سرعان ما ينقضي بأيامه المباركات ولحظاته الغاليات وساعاته الثمينات. ولا شك أيها الإخوة أن النعمة عظيمة على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بإدراك هذا الشهر وإدراك خيراته وبركاته. فكم من أناس صاموا في الأعوام القادمة وحالت المنية بينهم وبين بلوغ هذا الشهر، فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى ببلوغ هذا الشهر وهو على الإيمان والصحة والعافية فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها وأن يجد ويجتهد في اغتنام لحظات هذا الشهر وأوقاته المباركة بطاعة الله عز وجل وما يرضيه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa dan pemilik alam semesta ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sekarang sedang berada hari-hari di hari-hari penantian. Hari-hari menanti datangnya tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat agung, yang kaum muslimin dimanapun mereka berada rindu untuk bertemu dengan tamu tersebut, senantiasa menunggu kedatangan tamu tersebut. Tamu yang sangat mulia itu adalah bulan suci Ramadan, bulan suci yang begitu cepat terasa berlalu, hari-hari yang penuh barokah, waktu-waktu yang sangat mulia begitu cepat berlalu jika kita telah kedatangan bulan suci Ramadan. Oleh karenanya tidak diragukan lagi, adalah merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar bagi orang yang sempat bertemu dengan bulan suci ini, sempat bertemu dengan keberkahan yang terdapat dalam bulan suci ini, dan bisa meraih kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam bulan suci ini. Betapa banyak orang yang mereka tahun lalu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, namun saat ini tidak lagi bisa bertemu dengan tamu yang mulia ini, tidak bisa lagi merasakan keberkahan bulan Ramadan karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang bertemu dengan bulan yang suci ini dalam keadaan sehat dan afiat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenteram, maka ini merupakan kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar, yang wajib baginya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib baginya untuk bersungguh-sungguh dalam meraih kesempatan emas yang telah Allah berikan kepada dia, dengan memenuhi bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan peribadatan yang sungguh-sungguh kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana nabiyuna alaihi salatu wassalam yubashshiru ashabahu al-kiram bimaqdam hadha ash-shahr wa yastahithuhum ala husni al-istidad lah wa at-tahayyu' لأيامه ولياليه بالإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى وفعل ما يرضيه عز وجل. قد جاء في المسند أنه عليه الصلاة والسلام قال: هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين وينادي فيه مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. نبي kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya, para sahabat yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka dengan penuh gembira akan datangnya bulan yang sangat suci ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi mereka, mendorong mereka untuk mempersiapkan diri mereka dengan baik dalam menyambut tamu yang mulia ini, agar mereka benar-benar dalam persiapan yang matang agar bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan wa yastahithuhum ala husni al-istidad lah wa at-tahayyu' li ayyamihi wa layalihi bil iqbali ala ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala وفعل ما يرضيه عز وجل. قد جاء في المسند أنه عليه الصلاة والسلام قال: هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين وينادي فيه مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya, para sahabat yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka dengan penuh gembira akan datangnya bulan yang sangat suci ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi mereka, mendorong mereka untuk mempersiapkan diri mereka dengan baik dalam menyambut tamu yang mulia ini, agar mereka benar-benar dalam persiapan yang matang agar bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan ibadah yang benar. Al-amal as-salihah wa an yajtahid fi at-taghallub 'ala nafsihi al-ammarah bis-su. Fasyaitan qad suffid wa yujahid nafsah. والنفس أمارة بالسوء. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi jika seorang muslim ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendengar tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan mendengar tentang kekhususan-kekhususan bulan Ramadan yang Allah khususkan terhadap bulan yang mulia ini, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an di bulan yang mulia ini. Sebagaimana dalam firman-Nya, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'an. Jika seorang muslim mendengarkan keutamaan ini, ya, maka tentunya akan bergerak jiwanya, akan terdorong jiwanya untuk mengambil kesempatan emas beramal soleh di bulan suci Ramadhan ini. Tatkala Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya di bulan Ramadhan fattahu abwabul jannah, bahwasanya pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga seluruhnya terbuka. Wa tughlaqu abwabun niran, dan Allah juga kabarkan, Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh pintu-pintu neraka dan tidak ada satu pintu pun dari neraka yang terbuka. Tentunya ini merupakan kesempatan emas bagi kita bagi orang-orang yang menemukan bulan Ramadan, bagi seorang muslim yang bertemu dengan bulan Ramadan, mendorongnya untuk bisa masuk dalam pintu-pintu surga tersebut dan agar bisa terhindar dari pintu-pintu neraka yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang muslim mendengar keutamaan ini, tentunya dia akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan jika seorang muslim telah mendengar bahwasanya Rasulullah mengabarkan setan-setan di bulan Ramadan dibelenggu, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rantai-rantai, maka mereka tidak mampu untuk mengganggu manusia sebagaimana mereka leluasa tetap mengganggu manusia tatkala sebelum Ramadan. Maka tentunya ini mendorong kaum muslimin, mendorong seorang muslim untuk semangat agar bisa mengalahkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang sebelum Ramadan sering mengalahkan dia, maka tatkala di bulan Ramadan kesempatan baginya untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya, karena syaitan-syaitan yang menggerakkan hawa nafsu telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang muslim mendengarkan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan, tentunya dia akan terdorong dan tergerak hatinya untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ينادي منادي كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك. وهذا يكون في كل ليلة من ليالي رمضان، جميع ليالي رمضان من أولها إلى آخرها ليلة ليلة هناك منادي ينادي، وقد جاء في بعض الروايات أنه ملك يكل إليه هذا الأمر سبحانه وتعالى ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك. ونحن وإن كنا لا نسمع صوت هذا المنادي، لكننا من مناداته على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا استشعر المسلم هذا النداء العظيم المبارك في كل ليلة من ليالي رمضان يا باغي الخير أياما يبغي الخير ويريده، فتحرك نفسه في طلبه وقلبه منشغل به، أقبل أقبل على هذا الخير الذي قلبك متحرك به، فأنت في شهر الخيرات والبركات والعتق من النار. والقسم الثاني من القلوب قلب والعياذ بالله يبغي الشر ويتحرك فيه الشر ويبحث عن الشر ويتحراه، فيأتيه هذا النداء الآخر يا باغي الشر أقصر، وفي رواية أمسك، أي أمسك عن الشر. وسبحان الله، إذا لم يمسك الإنسان عن الشر في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأوقات العظيمة وفي هذه اللحظات الثمينة، متى عساه أن يمسك عن الشر ويتوقف عنه؟ هذان النداءان عظيمان، يا باغي الخير يا باغي الشر، ينبغي المسلم أن يتنبه لهما في جميع ليالي رمضان المبارك. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan tadi tatkala dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar gembira kepada para sahabat tentang datangnya bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin kulla lailah ya baghiya khair aqbil wa ya baghiya syar amsik. Setiap malam ada yang menyeru, ya. Apa seruannya? Kata dia, ya baghiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, maka kemarilah, maka beramalah engkau. Wa ya baghiya syar, dan wahai orang yang mencari keburukan, amsik, berhentilah engkau. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini setiap malam ada yang menyeru dengan seruan ini. Ketahuilah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah datang dalam sebagian riwayat bahwasanya yang menyeru ini adalah malaikat. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan untuk menyeru dengan seruan yang sangat agung ini. Dan kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak mendengar suara ini, meskipun kita tidak mendengar seruan ini, akan tapi kita dalam keadaan sangat yakin bahwasanya ada malaikat yang menyeru ke dalam hati-hati kita, menyeru dengan seruan yang sangat agung ini. Kenapa? Karena yang mengabarkan akan hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah shadiqul masduq, dan dia adalah pendengar Radio Roja yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seruan malaikat yang mengatakan ya baghiyal khair aqbil, ya, wahai pencari kebaikan, kemarilah, ya, beramalah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada orang yang hatinya selalu mencari kebaikan, jiwanya selalu tergerak untuk mencari kebaikan, hatinya selalu sibuk dengan ketakwaan, sibuk dengan mencari kebaikan. Maka datanglah perintah, akbil, lakukanlah, kemarilah, ya, majulah untuk melakukan kebaikan. Ingatlah bahwasanya engkau, wahai pencari kebaikan, engkau sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan suci yang penuh keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga jenis model hati yang kedua. Tatkala malaikat-malaikat menyeru ya baghiya syarr wa ya baghiya syarr, wahai pencari keburukan, bahwasanya di antara manusia ada yang orang hatinya selalu mencari keburukan, selalu mencari kejelekan, dan hatinya selalu mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Maka datanglah seruan dari malaikat ini, seruan yang penuh barakah, seruan yang mengatakan wa ya baghiya syarr aqsir, dalam riwayat wa ya baghiya syarr amsik, wahai orang yang mencari keburukan, maka berhentilah, ya, stoplah dari perbuatan engkau. Oleh karenanya Syekh mengingatkan, jika kita atau jika seorang tidak mampu untuk meninggalkan keburukan di bulan yang suci ini, maka kapan dia bisa meninggalkan keburukan? Jika setan-setan telah dibelenggu dan ada malaikat yang menyeru untuk melakukan kebaikan, dan ada malaikat yang menyeru untuk berhenti dari keburukan, kemudian seorang tidak tergerak hatinya untuk berhenti dari kemaksiatan di bulan Ramadan ini, maka kapan dia akan berhenti? Thumma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khatimati hadzal hadis, walillahi utaqa min an-nar wa dhalika kull laila. فكل ليلة من ليالي رمضان لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار أي يعتقون من النار. فلا شك أن المسلم أيضا عندما يسمع ذلك تتوق نفسه أن يكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار، وأيضا هذا يدفعه للعمل بعمل أهل الجنة والبعد عن أعمال النار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. Demikian juga di penghujung hadis yang menjelaskan akan keutamaan bulan Ramadhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lailah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mendengar berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam terbebaskan dari api neraka, maka hatinya akan terdorong rindu agar bisa termasuk dari mereka. Dan itu setiap malam. Setiap malam ada orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbebaskan dari api neraka. Oleh karenanya kita sangat berharap semoga kita termasuk dari mereka, yaitu orang-orang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari siksaan dan azab api neraka. Oleh karenanya tatkala seorang muslim mendengarkan hal ini, tentunya dia akan terdorong untuk beramal soleh dengan sebaik-baiknya dan berharap kepada Allah setiap malam di bulan Ramadan, dan meninggalkan kemaksiatan setiap malam di bulan Ramadan dengan penuh harapan agar dia termasuk dari orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Qad jaa fi haditsin akhar anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam wasafa syahr Ramadan wa wasafa ma'am syahr Ramadan bi annahu syahr as-sabr. فقال عليه الصلاة والسلام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. ولا شك أن الصيام ولا شك أن صيام شهر رمضان مدرسة تربوية إيمانية على الصبر لجميع أنواعه، لأن الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصيته سبحانه وتعالى، وصبر على أقداره عز وجل المؤلمة. وجميع هذه الأنواع العظيمة للصبر تجتمع للصائم في طاعته لله وتقربه إليه سبحانه وتعالى وبعده عن ما يسخط الله وإقباله على الخير وطاعته لله جل وعلا في عبادته وذكره لله. فهذا كله من تحقيق الصبر بأنواعه الذي يجتمع للمسلم الجاد في هذا الشهر المبارك العظيم. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan, dengan syahrus sabar, yaitu bulan kesabaran, bulan yang penuh kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siyamu syahrus sabar wa thalathatu ayyamin min kulli syahr siyamu dahr. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasa di bulan penuh kesabaran, yaitu bulan Ramadan, dan juga 3 hari setiap bulan merupakan puasa selama-lamanya, ya, puasa apa namanya, dahar, setahun penuh. Dan tidak kita ragukan lagi bahwasanya, ya, bulan Ramadan adalah bulan penuh kesabaran, dan bulan Ramadan merupakan madrasah, yang merupakan pesantren imaniyah, tarbawiyah, yang mendidik keimanan kaum muslimin, yang menterbiah keimanan kaum muslimin dengan penuh kesabaran. Seorang di bulan Ramadan harus bersabar dengan 3 model kesabaran. Kita tahu bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Ya, sabar ala ta'atillah, sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu juga butuh kesabaran. Wa sabar an ma'siyatillah, dan juga sabar agar berhenti dari kemaksiatan, karena berhenti dari kemaksiatan juga butuh kesabaran. Dan as-sabar ala aqdarillah, dan sabar akan keputusan Allah Subhanahu wa taala, atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. 3 model kesabaran ini terkumpulkan bagi seorang muslim. 3 model kesabaran ini terkumpulkan dalam jiwa seorang muslim tatkala dia melakukan puasa di bulan Ramadan. Dia bersabar di bulan Ramadan untuk senantiasa taat kepada Allah, sabar untuk menjalankan puasa, sabar untuk salat di malam hari, sabar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian juga apa? Dia bersabar untuk menghindarkan dirinya dan menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Di bulan Ramadan mungkin ada maksiat di hadapan dia, banyak godaan di hadapan dia, namun dia menyabarkan dirinya untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan tersebut, dan dia bersabar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia telah mewujudkan kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh modelnya, yaitu sabar untuk taat kepada Allah, dan sabar untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadithina bi idznillah subhanahu wa taala sila fi dhikr ba'd al-ibar wa ad-durus fi hadha ash-shahr al-mubarak tahi'ah li an-nufus wa isti'dadan li istiqbalihi bi ahsan halin rajina min Allah subhanahu wa taala an yuwaffiqana ajma'in لبلوغ هذا الشهر الكريم وأن يوفقنا فيه لسديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يجنبنا الزلل وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم الله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita ini masih ada kelanjutannya, dan insyaallah Syekh akan menyampaikan faedah-faedah dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Tentunya hal ini sangat penting agar kita bisa benar-benar mempersiapkan jiwa kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh kesucian ini, dan agar kita bisa dalam kondisi yang sebaik-baiknya sehingga bisa memenuhi bulan ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita agar bisa meluruskan segala perkataan kita, dan agar memudahkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh, dan menjauhkan kita dari kesalahan dan dosa-dosa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan juga dosa-dosa guru-guru kita. Demikianlah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang bisa disampaikan oleh beliau. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kami Naam, jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadarah an-nafi'ah. Selanjutnya ikhwat al-Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan hari ini. Kami berikan kesempatan di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon yang sudah masuk terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Dari Jati Asih, Ibu Mardiati. Mau bertanya Ustaz, tadi kalau nggak salah dengar, katanya setiap malam ada manusia-manusia yang dikeluarkan dari neraka. Saya mau bertanya, apakah saat ini neraka sudah ada penghuninya? Yang nomor dua, selama ini taraweh itu istilahnya salatul lail, Ustaz ya. Kalau nggak salah dengar, kalau nggak salah ini paling banyak Rasulullah melakukan 11 rakaat. Tetapi di masjid-masjid banyak yang melakukan sampai 23 rakaat, ada yang 36 rakaat. Bagaimana hadisnya? Terima kasih Ibu, cukup jazakillahu khair untuk Ibu. Silakan Ustaz. Ya. Walillahi taqa'u minan niran. Ana tarjamtu fi tarjamati fasta'tu qultu kataballahu yani unasan yani najun minan nar. Lakin hiya fahimat ya taqul hal yujad unas fi nar al'an thumma fi ramadan yukhraju minan nar. Ini fahimat. Thumma su'al thani an adad salat tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yakun akthar min salatu wa yakun akthar min ihda salata. Akadu aina an-nas yusallun 20 wa 23 wa 36. جواب السؤال الأول أن لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار، ليس معنى ذلك أنه في أناس موجودون الآن ويخرجون، وإنما المقصود الناس الذين الآن هم أحياء يعتقون من النار بحيث يكتب عتقهم من النار فلا يكونون يوم القيامة من أهلها ويكتب لهم النجاة منها والسلامة من دخولها. والنبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وغيره ما كان يزيد على 11 ركعة، لكنه صح عنه في الحديث أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. وهذا يدل على أن الإنسان لو زاد على هذا العدد لا حرج عليه في ذلك، لأن صلاة الليل mathna mathna. Adapun pertanyaan pertama, Syekh menjelaskan bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi itqa'u minan nar wa dzalika fi kulli laila." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada orang-orang dibebaskan dari api neraka setiap malam bulan Ramadan. Maksudnya bukan ada orang-orang yang sedang diazab sekarang dari api neraka kemudian dibebaskan tatkala bulan Ramadan, bukan maksudnya demikian. Tapi maksudnya hal ini berlaku bagi orang-orang yang menemui bulan Ramadan seperti kita ini ya. Kalau yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencatat dari orang-orang yang hidup sekarang ini bahwasanya mereka akan dibebaskan dari api neraka pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan berharap bahwasanya kita termasuk yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari api neraka sehingga tatkala datang hari kiamat kita terbebaskan dari api neraka. Itu maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Adapun pertanyaan kedua tentang jumlah bilangan salat tarawih, Syekh menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yazid fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan juga selain bulan Ramadan ala 11 rakaat, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi dan tidak melarang salat untuk lebih daripada itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili masna masna, wa idza khasyi ahadukum as-subha falyutir wahidatan falyusalli wahidatan tutiru ma qad shalla." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, ya. Terus 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat sampai subuh. Mau berapa rakaat juga silakan, yang penting 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat sampai subuh. Dan kalau seorang dari kalian takut kedahuluan subuh, kedahuluan fajar, maka hendaknya falyusalli wahidatan, maka dia salat 1 rakaat sebagai penutup, sebagai witir. Ini dalil bahwasanya seorang boleh salat lebih daripada 11 rakaat. Jazakallahu khairan ya Syekh wa ahsanallahu ilaikum. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali, ada Bapak Fani di Mampang, Jakarta. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkumafik ya Syekh. Saya mau bertanya bahwa untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan insyaallah, saya ingin bertanya apakah kita boleh mengharapkan apa misalnya tentang kebaikan di dunia pada saat kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, apakah itu termasuk kita tidak ikhlas? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Pak Fani. سوق مبارك لتجارة الرابحة في الدار الآخرة وذلك بالاكثار من الأعمال الصالحات وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والصيام والقيام وغير ذلك. ولا مانع أن الإنسان مثلا يبيع ويشتري ويتاجر ويكتسب رزقا في هذا الشهر, ولا يؤثر هذا على صيامه ولا على قيامه, لكن رمضان هو فرصة مباركة للتزود للآخرة. وكان بعض السلف إذا دخل رمضان قال إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن, منبها إلى أنه وقت مبارك للتزود للدار الآخرة. شيخ menjelaskan bahwasanya رمضان merupakan pasar yang penuh barokah, pasar dilaksanakan perdagangan yang penuh barokah, yaitu perdagangan akhirat, perdagangan yang akan mendatangkan banyak keuntungan di akhirat kelak. Tentunya dengan banyak membaca Al-Quran, ya, dengan berpuasa, kemudian dengan sholat malam, itulah yang akan mendatangkan keuntungan yang banyak bagi seorang di akhirat kelak. Oleh karenanya Ramadan merupakan kesempatan emas bagi kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menjelaskan bahwasanya tidak mengapa seorang di bulan Ramadan mencari rezeki, ya, bekerja, mengharapkan dunia, tidak jadi masalah, dan ini tidak akan mempengaruhi puasanya dan sholat malamnya. Yang penting dia tetap puasa dan juga tetap sholat malam dan juga tetap baca Al-Quran dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian salaf mereka mewasiatkan kepada kita untuk banyak-banyak beramal di bulan Ramadan. Di antara mereka ada yang berkata, innama huwa itu amut ta'am wa tilawatul Quran. Puasanya bulan Ramadan adalah memberi makan kepada orang yang membutuhkan dan juga untuk membaca Al-Quran. Mengingatkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan amal soleh dengan banyak bersedekah dan juga baca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat dari penelpon kembali, ada Akhi Ibn Muhammad di Jakarta. Silakan Akhi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Anda mau bertanya, rugikah seseorang itu amalannya itu tidak melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan, sebagaimana dia tidak tidak lakukan di bulan-bulan lain seperti itu, dengan berdalih bahwa hukum apa amalan sunat itu yang ini apa beristilah hukum fikih gitu, rugikah dia seseorang itu tidak melakukan menambah amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yuqal anna rajul kafir idza ma zada amalahu bi sunan yani fi Ramadan haitsu annahu iktafa bil a'mal fi ghairi Ramadan wa huwa yastamir ala dhalik hatta fi Ramadan, hal yuqal annahu khasir haitsu annahu lam yazid amalahu bi sunan khassa fi Ramadan? Nahir khasira لأنه كان لأنه كان يأتات على أمل معين في رمضان في غير رمضان ثم لا يزيد على هذا في رمضان. هذه قال أنه خسر لأن السنة يعني فعله الخير وترك الواجب. الخاسر في رمضان من أدرك رمضان ولم يغفره ولم يغفر له, بحيث يكون باقي في ذنوبه على ذنوبه وآثامه وأخطائه, فلم يتغير توبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له, فهذا خاسر ولا شك. وأما الذي يعني لا ينشط للمستحبات فإنه يفوته أجرها وثوابها, ومن عملها ربح ربحا أعظم منه وفاز بثواب أكثر منه وفوت على نفسه هذه الخيرات العظيمة التي هو بحاجة إليها وإلى ثوابها وأجرها، ولا يخفى ما في الرغائب والمستحبات من فضائل وثمار وآثار مباركة على العبد في دنياه وأخرى. Syekh menjelaskan bahwasanya orang yang merugi di bulan Ramadan, siapa dia? Yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia tetap berada di atas kemaksiatan, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisinya tidak berubah padahal Allah telah mengkondisikan bulan Ramadan dengan penuh barakah, di mana setan-setan dibelenggu dan ada yang menyeru untuk melakukan kebaikan, namun dia tidak terkondisikan, tetap di atas kemaksiatannya dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini yang disebut dengan orang yang merugi di bulan Ramadan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ragima an fi mri'in yaitu adraka Ramadan thumma salakh wa lam yughfar lahu." Ya, bahwasanya celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut telah pergi namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda bahwasanya bulan Ramadan merupakan kesempatan emas agar seorang bisa diampuni dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang kemudian tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, ya, dia tidak menambah, ya, sebagaimana Nabi SAW semangat dalam menambah amalan-amalan di bulan Ramadan, namun dia cukup dengan hal-hal yang wajib dan tidak menambah amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, maka kita katakan orang ini telah terluputkan darinya kebaikan yang sangat banyak, ya. Banyak kebaikan dia tidak dapatkan di bulan Ramadan ini, dan banyak keuntungan yang harusnya bisa dia dapatkan di bulan Ramadan ini, namun dia tidak peroleh keuntungan-keuntungan yang banyak tadi. Dan padahal kita ketahui bahwasanya setiap muslim, kita ketahui bersama, setiap muslim sangat butuh kepada kebaikan-kebaikan yang banyak. Kebaikan-kebaikan yang banyak, berkah yang sangat banyak, sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Dan keberkahan yang banyak tersebut dan kebaikan yang banyak tersebut yang dibagi-bagikan di bulan Ramadan tentunya akan memberikan pengaruh dalam jiwa seseorang, dalam perilakunya, baik di dunia dan kemudian kelak di akhirat, ya. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang bertanya, ya Syekh barakallahu fikum, mengenai satu hadis yang menyebutkan doa dari malaikat Jibril menjelang Ramadan yang artinya, ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki Ramadan mereka belum memohon maaf kepada kedua orang tuanya, kemudian bermaaf-maafan antara suami istri dan bermaaf-maafan antara orang-orang sekitarnya. Kemudian Rasulullah mengamini sebanyak 3 kali. Apakah derajat hadis atau doa seperti ini sahih dan ada kewajiban dan anjuran bagi kita untuk memohon maaf sebelum memasuki bulan Ramadan? Jazakallah khairan atas jawaban Syekh. قال أنا سمعت في حديث مشهد بن الخطباء يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يدعو يقول اللهم لا تبالي بصيام أمتي الذين لم يتوب يعني عفوا من والديهم وكذلك بين الناس حولهم وكذلك بين الزوج وزوجة لا يستسمح بعضهم بعضا مثل هؤلاء يا الله لا تبالي بصيامهم. هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث غير صحيح، والحديث التي في فضائل رمضان الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام جمعت في كتب الفضائل وبين صحتها وثبوتها عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من كلام القصاص وليس من كلام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكثيرا ما تنسب كثير من أحاديث القصاص في بعض المجالس مجالس العوام إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونسبتها له صلى الله عليه وسلم لا تصح. وبهذا نكتفي والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Saya menjelaskan bahwasanya hadis ini hadis yang tidak sahih, ya. Ketahuilah para pendengar radio Roj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan bulan Ramadan dan kekhususan bulan Ramadan itu telah dikumpulkan oleh para ulama. Kita bisa baca di kitab-kitab fadail menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, dan para ulama juga telah menjelaskan akan derajat hadis-hadis tersebut. ya, menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadhan. Adapun hadis yang tadi ditanyakan, maka hadis ini bukanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pembicaraan al-Qussas, yaitu para tukang cerita, ya. Bukan dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh mengingatkan betapa banyak hadis-hadis atau pembicaraan-pembicaraan, perkataan-perkataan tukang cerita yang disampaikan di majelis-majelis orang awam, akhirnya dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena saya mengingatkan, hadis ini bukanlah hadis yang sabit dan bukan hadis yang valid, bukan hadis yang sahih. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah sampai pada penghujung halaqah pengajian kita pada malam hari ini di tanah air Indonesia, dan semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.